Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Akhwani a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala masih akan kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil adillati, berdasarkan dalil-dalilnya. Pada pembahasan lalu kita telah selesaikan, yaitu masih seputar rukun-rukun salat, yang baru kita selesaikan sampai rukun yang ke berapa? Ke-11 atau 12? 12. Taib. Ya, sampai rukun yang ke-12. Taib, sudah cukup banyak dan insyaallah tinggal 2 lagi akan kita segera selesaikan. Naam. Untuk mengingat kembali, coba sebutkan Isa 2 saja. Apa saja rukun salat itu? Ya. Hah? Apa? Rukun salat apa? Ya. Berniat. Nah, niat tidak termasuk rukun sholat. Syarat sahnya sholat. Apa itu? Bisa? Takbiratul ikhram. Sahih. Terus apa lagi? Membaca surat Al-Fatihah. Apa lagi? Ya, rukuk. Tasyahud. Rukuk, kemudian iktidal. Sujud. Sujud, bangkit dari? Ya. Ya. Banyak sekali ya, ingat baik-baik semuanya, dan itu semua termasuk rukun-rukun sholat yang apa, wajib untuk kita lakukan ketika dalam sholat. Baik, sekarang kita masuk pada rukun berikutnya. Ar-ruknu thalisu, ar-ruknu thalisa asyara. Ar-ruknu thalisa asyara, yaitu rukun yang ke-13. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca solawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi rukun yang ke-13 dari rukun-rukun salat adalah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau membaca solawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-dalilul awwal, dalil yang pertama, hadis Ka'ab bin Ujrata radhiyallahu taala anhu, yaitu hadisnya Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qila, ditanyakan atau dikatakan, ya Rasulullah, amma salamu alayka faqad arafnahu. Wahai Rasulullah, amma salamu alayka, adapun mengucapkan salam kepada anda, kepadamu, faqad arafnahu, sungguh kami telah mengetahuinya. Fa kaifa salatu alaik, maka bagaimanakah salat, ya, bagaimanakah salawat kepadamu. As-salah yang dimaksud di sini bukan salat ya, tapi salawat. Fa kaifa salatu alaika, lalu bagaimana salawat kepadamu. Nah, begitu maksudnya. Apa di sini? Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah ya, tentang bagaimana cara bersolawat kepada beliau, kepada Rasulullah. Kalau mengucapkan salam, mereka sudah paham, yaitu dengan mengucapkan apa? Assalamu alaikum, kan begitu, iya. Nah, artinya apa? Ketika diperintahkan mengucapkan salam apabila bertemu, maka mereka paham. Tetapi bagaimana cara bersolawat, mereka belum mengerti. Karena itu bertanya kepada Nabi, fa kaifa salatu alaika, lalu bagaimana cara solawat kepadamu. Qala, maka Rasulullah SAW menjelaskan, kulu, ucapkanlah oleh kalian. Ini perintah ya, kulu, ucapkanlah oleh kalian, yaitu ketika bersolawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Akhrajah al-Bukhari. Ya, hadisnya dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari. Naam. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana cara bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi cara bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantara dengan solawat ini: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Sebutkan di sini kama sallaita ala ali Ibrahim langsung. Dalam riwayat yang lain, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, seperti yang disebutkan oleh Syalbani rahimallahu taala di dalam kitab Sifat Salat Nabi, ya. Nah, seperti itu. Jadi beliau di sini Rasulullah mengajari bagaimana mengucapkan salawat. Dan bacaan salawat ini adalah jenisnya nanti banyak sekali, macam-macam, ya. Sampai-sampai Syalbani rahimallahu taala dalam Sifat Salat Nabi, beliau menyebutkan yakni ada semacam, ada berapa? Beberapa macam sifat salawat Nabi. Kalau enggak salah ada 8 macam cara bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan riwayat-riwayat yang sahih. Adapun yang selain itu, ya, banyak sekali riwayat-riwayat yang tidak sahih tentang macam-macam solawat, ya, seperti yang sering kita dengar di masyarakat, macam-macam solawat, ya, solawat apa? Macam-macam, ya, solawat ini, solawat ada namanya solawat ini, solawat itu dan seterusnya. Oh ya. Jadi Syalbani membawakan ada 7 macam doa untuk salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan riwayat-riwayat yang sahih. Seperti itu. Di antaranya hadis ini, yaitu hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu. Ulangi lagi coba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Terus Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini riwayat dalam riwayat Bukhari, ya. Naam, dalam sahihnya. Naam. Ini ya, jadi berdasarkan hadis ini, karena ada perintah, kulu ucapkanlah oleh kalian, yaitu ucapkan oleh kalian bagaimana cara bersolawat. Maka berdasarkan perintah ini, para ulama mengambil bahwasanya bersolawat ketika dalam tasyahud atau ketika solat itu adalah termasuk rukun daripada rukun solat. Nah, seperti itu ya, yang termasuk daripada rukun-rukunnya solat. Iya, seperti itu. Nah, kemudian wa dalilu tsani, dalil yang kedua, an Fudalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu, dari Fudalah bin Ubaid. Fudalah bin Ubaid, ya, dikenal dengan namanya Abu Nadrah, ya, dari Abu Nadrah Fudalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, yad'u fi salatihi, dia berdoa di dalam salatnya, falam yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam doanya tadi. Dia ketika berdoa langsung minta kepada Allah, enggak pakai solawat kepada Rasulullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ajila hadza, orang ini terburu-buru. Orang ini kesusu, tahu kesusu ya? Terburu-buru, ya. Naam. Pengennya cepat-cepat begitu. Ajilah hadza. Orang ini terburu-buru dalam doanya. Summa da'ahu faqala lahu, ya. Lalu dia pun berdoa lagi lalu mengatakan. Kemudian Rasulullah memanggil beliau, da'ahu, ya. Maka kemudian beliau memanggil orang tadi, faqala lahu aw li ghairihi. Kemudian beliau bersabda kepada orang tadi atau yang selainnya. Apa katanya? Idza shalla ahadukum, apabila salah seorang dari kalian sholat, sholat di sini maksudnya bukan sholat, tetapi addu'a, berdoa, ya. Idza shalla ahadukum, apabila salah seorang dari kalian berdoa, berdoa, ya, meminta kepada Allah, namanya doa ul mas'alah, doa yang berupa permintaan. Idza shalla ahadukum, apabila salah seorang dari kalian berdoa meminta kepada Allah, fal yabda bitahmi, naam, fal yabda bitahmidillah, ya, maka hendaknya dia memulai dengan memuji Allah dalam doanya. Perhatikan, jadi ini termasuk adab berdoa, Kalau kamu berdoa kepada Allah, maka mulailah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mengucapkan alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah kalau kita mau mulai berdoa. Wasana'i alaih, kemudian ya juga memuji kepadanya, menyanjung kepadanya, kepada Allah. Summal yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hendaknya dia bersolawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian hendaknya dia bersolawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah memuji Allah, menyanjung Allah, maka adab dalam berdoa apa? Bersolawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi lagi. Jadi dari hadis ini beliau SAW mengajari, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang dari kalian berdoa, fal yabda bitahmidillah, maka hendaknya dia memulai dengan memuji kepada Allah Ta'ala. Wassana'i alaih, dan menyanjung kepadanya, menyanjung Allah. Summal yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu hendaknya dia bersolawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Summal yad'u ba'du bima sya'a, kemudian hendaknya dia berdoa ba'du setelah itu, bima sya'a, dengan apa yang dia kehendaki. Artinya apa? Kalau kita mau berdoa ya ikhwan, ya, maka adabnya hendaknya dimulai dulu dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu setelah itu barulah kita berdoa dengan apa yang kita inginkan, begitu ya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, iya, bahwasanya apa, salawat, pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah SAW ketika berdoa itu merupakan apa, pintu pembuka dari terkabulnya doa. Ya, kalau kita berdoa kepada Allah ingin dikabulkan doanya, maka jangan lupa sebelum meminta apa yang kita minta dalam doa, hendaknya kita menyanjung atau memuji Allah Ta'ala, demikian pula bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti itu. Jadi, sayangnya di sini adalah perintah untuk bersolawat, ya, termasuk dalam salat. Juga demikian ketika kita tasyahud atau tahiyat, ya, maka di situ disyariatkan solawat, dan solawat di dalam tasyahud ini hukumnya adalah fardu, wajib, bahkan termasuk ruknun min arkanis solah, salah satu rukun dari rukun-rukun solat. Nah, dijelaskan di sini oleh penulis hafidzallah taala, wal qaulu bi annahu ruknun min arkanis solati, ya, pendapat yang menyatakan bahwasannya, ya, solawat ini termasuk rukun daripada rukun-rukun solat, maqala ahadun min ahlil ilmi, ya, tidak ada yang mengatakan seorang pun dari ahlil ilmi, illal imam syafi'i rahimallah, kecuali hanya al-imam syafi'i rahimallahu ta'ala. Belajikan ini, penulis mengatakan, ya, di antara para ulama yang berpendapat bahwa solawat ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun solat, tidak ada yang berpendapat seperti itu kecuali siapa tadi? Imam Syafi'i rahimahullah. Wa riwayatun an Ahmad, demikian pula satu riwayat, satu pendapat yang datang dari Imam Ahmad bin Hanbal. Di sini Imam Ahmad punya dua pendapat, namun salah satu pendapatnya yaitu mengatakan bahwa solawat itu termasuk satu rukun-rukun solat. Wa huwa rajih, dan ini pendapat yang rajih dari beliau. Maksudnya di antara dua pendapat beliau yang kuat adalah ini, yaitu yang rajih. Wa ja'alahu al-alamatu Ibnu Baz, ya. Naam. Dan al-alamah Ibnu Baz, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Al-alamah itu artinya orang yang sangat-sangat alim, sangat-sangat pandai, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ya. Beliau menjadikan apa, salawat ini sebagai rukun fi kitabihi, di dalam kitab beliau ad-durusul muhimmah li'amatil ummah, ya, pelajaran-pelajaran yang penting untuk seluruh manusia, seluruh umat manusia, ya, di rumah kita juga punya apa, kitabnya dan juga syarahnya, ya. Beliau menjadikan apa, ruknan min arkanis shalah, yakni beliau menjadikan salawat ini sebagai salah satu rukun dari rukun-rukunnya salat di dalam kitab beliau Durusul Muhimmah tadi. Naam. Artinya apa? Iya, di antara para ulama yang mengatakan apa salawat ini sebagai salah satu rukun-rukun salat itu banyak ya, di antaranya Imam Syafi'i juga, kemudian ya Imam Ahmad yang mendapat ini, yang mendapat yang sahih dari beliau. Demikian pula Syekh bin Baz rahimallahu taala menjadikan hal ini sebagai salah satu rukun daripada rukun-rukunnya salat. Wallahu alam bisawab. Nah, jadi itulah yang disebut dengan salawat. Saya tanya dulu sekarang. Salawat Nabi itu diperintahkan juga dalam Quran. Perintah untuk bersolawat dan ini hukumnya wajib. Dalam surat apa ya? Siapa yang tahu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Surat apa itu? Al-Ahzab. Ayat berapa? Siapa yang tahu? Al-Ahzab ayat berapa? Perintah untuk bersolawat Nabi. Al-Ahzab ayat, ayat keberapa? 56 ya. Perhatikan baik-baik itu. Surat Al-Ahzab ayat 56. Ini ayat atau surat yang ayat, surat apa, ayat yang menjelaskan perintah untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik, begitu ya. Ini menunjukkan kepada kita ikhwan bahwa salat itu wajib ya. Naam, termasuk misalnya kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut, hendaknya kita bersolawat kepada beliau. Paling tidaknya yaitu sallallahu alaihi wasallam. Baik yang membaca ya, membacakan kitab yang disebut nama Nabi Muhammad lalu kita solawat, minimal dalam satu majelis yang wajib itu antum membaca sekali saja ya. Jadi misalnya saya bacakan dalam hadis ini, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atau qala rasulullah atau qala muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kalian pun juga wajib membaca. Membacanya itu yang wajib kalau dalam majelis, dalam majelis disebutkan para ulama itu paling tidak sekali itu yang wajib. Adapun sisanya atau yang lainnya sunnah saja ya. Nah, karena apa? Karena banyak dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk setelah setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut, hendaknya kita bersolawat. Karena itu dalam satu majelis seperti ini, ketika mendengar Nabi Muhammad SAW disebut namanya, maka jangan lupa kita bersolawat kepada beliau. Paling ringkasnya tadi yaitu sallallahu alaihi wasallam ya. Begitu. Nah, ini termasuk apa? Yakni salawat termasuk rukun-rukunnya salat. Yang terakhir ya ikhwan, ar-ruknur rabi'a asyara, rukun yang ke-14. Ini yang terakhir. At-tartib, at-tartibu, tartib atau tertib, berurutan. Tartib itu artinya berurutan. Ya, antara gerakan yang satu dengan yang lain, salat itu harus urut ya, tidak boleh mencolot-mencolot, tidak boleh lompat-lompat ya. Begitu sebagaimana disebutkan dalam banyak dalil, terutama dalil Abu, apa, hadis Abu Hurairah tentang orang yang keliru dalam sholatnya. Masih ingatkan hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, yang menceritakan tentang orang yang masuk masjid lalu sholat asal-asalan. Begitu selesai dia masuk ke majelisnya Rasulullah, minta apa, mengucapkan salam pada beliau. Setelah dijawab, ditanya, apa kamu sudah sholat? Dia menjawab, sudah ya Rasulullah. Belum, kau belum sholat. Ulangi lagi ya, kamu belum sholat. Sampai 3 kali sholatnya pancet, sama saja, tidak berubah dengan sholat yang pertama tadi. Akhirnya dia pun mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mampu lagi sholat kecuali dengan cara seperti ini ya, karena itu ajarilah saya. Maka beliau pun kemudian mengajari sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah itu ya, idza qumtu ila shalah maka faghsilu apa apa itu, nah apabila kamu mendirikan salat maka kemudian diperintahkan untuk menyempurnakan wudu, kemudian setelah itu kamu menghadap ke arah kiblat lalu bertakbir ya, dan bacalah apa yang mudah dari Quran, dan seterusnya dan seterusnya, urut begitu ya. Maka ini menunjukkan bahwa yang namanya tertib di dalam sholat itu wajib ya. Karena itu kita lihat keterangannya dari penulis. Wa dalilu ala dzalika, dalil atas yang demikian itu, qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil arkani ya, yaitu sabda Nabi sallam di dalam permasalahan rukun-rukun ini ya, hasbu ma warada fi hadisil musii salati ya. Naam, sesuai dengan apa yang telah datang satu riwayat hadis tentang apa, al-musi'il sholat, al-musi'il sholatih, yaitu orang yang jelek sholatnya. Kenapa? disebutkan dalam riwayat tadi, Rasulullah mengajari orang yang jelek salatnya tadi seperti ini, harus urut. Habis ini, habis ini, sampai ini, terus ini, selanjutnya terus begitu, ya. Maka di situ menunjukkan apa? Jelas sekali bahwa namanya salat itu harus urut seperti itu. Tidak boleh mencolot-mencolot, lompat-lompat. Contohnya, habis takbiratul ihram langsung rukuk. Boleh enggak? Ya enggak boleh, enggak sah salatnya. Harusnya apa habis takbiratul ihram? Ya, yaitu setelah baca iftitah tentunya kita baca Al-Fatihah dulu, baca surat, selesai itu baru rukuk. Atau habis apa ya? Baca Al-Fatihah langsung sujud. Boleh apa tidak? Enggak boleh. Namanya enggak urut. Iya kan? Begitu. Makanya sholat itu harus urut ya, sesuai dengan urut-urutannya yang telah ditetapkan. Nah, kenapa demikian? Li'annal ibadata tauqifiyatun. Dikarenakan ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Tauqifiyah itu harus mengikuti dalil. Ya, harus melihat kepada dalil-dalil yang ada. Tidak boleh sembarangan. Ya, ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Ya, sesuai dengan dalil. Tidak boleh kemudian asal-asalan seenaknya sendiri. Nah, begitu. Ya, fala yuqdamunam. Maka tidak boleh, ya. Fala yuqdamur ruku'a ala sujudi. Tidak boleh mendahulukan yuqaddimu. Ulangi. Fala yuqaddimur ruku'a ala sujud. Tidak boleh mendahulukan ruku' daripada sujud. Wala ruku'a ala qiyam. Juga tidak boleh mendahulukan rukuk daripada berdiri ketika memulai sholat. Tidak boleh. Ya, sholat tiba-tiba langsung rukuk begitu. Ya, keliru. Nah, begitu. Faman fa'ala dzalika, maka siapa saja yang melakukan hal yang demikian itu, fa sholatuhu batilatun. Ya, batilatun. Maka sholatnya itu batal. Sholatnya batal alias enggak sah. Begitu. Paham ya? Nah, dikarenakan sholat itu harus urut sebagaimana yang dicontohkan. Tidak boleh melompat-lompat. Begitu. Tanbih, ada peringatan. Hukmu man taroka ruknan fis sholati. Hukum man taroka ruknan fis sholati. Jadi hukum orang yang meninggalkan salah satu rukun di dalam sholat. Apa hukumnya? Jadi kalau seandainya ada orang meninggalkan salah satu rukun dalam sholat, ya, rukun-rukun yang lain dikerjakan, tapi ada satu rukun yang ketinggalan, tidak dilakukan. Apa hukumnya? Perhatikan di sini. Faman taroka takbiratal ihrami amdan, maka barang siapa meninggalkan takbiratul ihram, takbiratal ihrami amdan, meninggalkan takbiratul ihram secara sengaja, au sahwan, atau karena lupa, lam tasih sholatuhu, tidaklah sah sholatnya. Jadi kalau ada orang ninggalkan satu rukun, misalnya takbiratul ihram ya, ini kan rukun. Nah, orang yang meninggalkan takbiratul ihram amdan au sahwan, ya, baik karena sengaja ataupun lupa, enggak sah sholatnya. Ya, begitu. Wa man taraka ruknan ghaira takbiratil ihrami amdan, tetapi kalau seseorang itu meninggalkan salah satu rukun tetapi selain takbiratul ihram ya amdan secara sengaja, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Wa amma man tarakahu sahwan, adapun orang yang meninggalkannya karena lupa, fatafsiluhu mayali, maka perinciannya adalah seperti berikut ini. Maksudnya apa? Penulis menyebutkan ya, kalau orang itu meninggalkan misalnya takbiratul ihram sebagai salah satu rukun sholat, kalau sengaja jelas tidak sah, jelas tidak diterima, batal sholatnya. Tapi kalau karena lupa, maka di sini ada perinciannya, ada tafsilnya atau perinciannya. Nah, perinciannya bagaimana? Kita lihat. Intaroka ruknan, jika dia meninggalkan salah satu rukun, wadzakara ba'da sholati, dan dia baru ingat setelah selesai sholat. Ya, misalnya tadi meninggalkan satu rukun, tasyahud akhir misalnya. Ya, atau meninggalkan apa? Rukun yang lain misalnya, ya, atau sholatnya kurang misalnya, sehingga rukun-rukun yang sholat dalam lain tidak dilakukan, ya. Maka jika dia meninggalkan satu rukun dan baru ingat setelah selesainya sholat, fahaluhu la yahluwa min amroini, maka keadaannya tidak lepas dari dua perkara. Keadaan orang yang meninggalkan satu rukun, ya, dan baru ingat setelah sholat, maka keadaannya tidak lepas dari dua perkara. Apa itu? Yang pertama, idza lam yafsil fasilun tawilun. Jika tidak ada pemisah atau jeda waktu, ya, fasilun tawilun, ya, pemisah yang jaraknya panjang, ya, pemisah yang jaraknya panjang atau lama. Tawil di sini maknanya panjang atau lama. Ya, jika tidak ada pemisah antara selesai sholat dengan waktu yang lama, fasilun tawilun, pemisah atau ya pemisah yang waktunya lama, ya. Naam, wa kana qoribul waqti, ya, dan adalah waktunya itu dekat atau sebentar saja, minas sholati, dari sholat yang selesai dikerjakan tadi, ya. Artinya apa? Kalau misalnya tadi dia lupa, ya, ada yang kekurangan sholatnya, ada yang ketinggalan rukunnya, lalu setelah itu salam, begitu selesai salam dari sholatnya, terus dia baru ingat setelah selesai sholat dan waktunya cuma sebentar, gak lama, ya, apa yang harus dilakukan? Ya, qoma biduna takbiratil ihram, maka hendaknya dia segera berdiri, ya, tanpa melakukan takbiratul ihram lagi, ya, wa atabiha nasya ma'at tasyahudil akhiri wassalami, ya, lalu dia hendaknya mendatangkan atau melanjutkan dengan melakukan apa yang tadi masih kurang, masih lupa, yang lupa tadi, ya, bersama dengan dia melakukan tasyahud akhir kemudian salam. Artinya apa? Kalau tadi mungkin kurang rokaatnya, ya harus ditambah rokaatnya, ya, atau kalau tadi dia tidak melakukan rukuk dalam rokaat yang ketiga, ya harus dia lakukan rokaat ketiga dengan rukuk, begitu. Nah, artinya apa? Dia harus mendatangkan apa yang telah ketinggalan atau apa yang lupa tadi. Lalu setelah itu ditutup dengan tasyahud akhir dan salam. Summa yasjudu lisahwi. Lalu dia hendaknya melakukan sujud untuk sujud sahwi, wa yusallimu dan salam. Begitu. Ya, artinya apa ya, ikhwan? Kalau misalnya tadi, misalnya kita sholat misalnya maghrib misalnya, harusnya 3 rakaat, tapi baru 2 rakaat kita sudah salam. Berarti kurang berapa rakaat? 1 rakaat, sekian rukun tidak kita laksanakan. Maka dalam keadaan seperti ini, kalau ingatnya itu segera, begitu selesai salam, baru duduk sebentar, tadi kayaknya baru 2 rakaat. Nah, maka ketika itu di sini penulis menjelaskan segera dia berdiri. Ya, dia berdiri enggak pakai takbiratul ihram, enggak apa, langsung dia melakukan sedekap dan kemudian melanjutkan salat. Ya, salat yang masih kurang tadi ditambahi 1 rakaat, lalu dia tutup dengan tetap seperti tasyahud akhir dan salam, kemudian dia melakukan sujud sahwi. Dalilnya apa? Wa dalilu ala dalika, dalil atas yang demikian itu, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala fi kisati dzil yadain, tentang kisahnya dzil yadain. Siapa dzil yadain? Nama seorang sahabat. An Abi Hurairah, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallam insarafa minasnatain. Pernah Rasulullah sallam beliau insarafa, yaitu selesai atau berpaling dari 2 rakaat selesai salat. Artinya ini salat duhur. Salat duhur baru 2 rakaat tiba-tiba beliau langsung salam. Kaget para sahabat. Iya kan? Mestinya salat duhur itu berapa rakaat? 4. Tapi di sini Rasulullah baru 2 rakaat tasyahud. Begitu habis tasyahud langsung salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu. Kaget para sahabat, tapi mereka semua diam. Tidak ada yang kemudian mengingatkan Rasulullah. Karena apa? Karena waktu itu wahyu masih turun, sehingga dimungkinkan menurut para sahabat, jangan-jangan syariat sholat yang tadinya 4 rakaat duhur itu diganti menjadi 2 rakaat. Makanya kok Rasulullah sholat 2 rakaat saja, para sahabat tidak ada yang nanya, tidak ada yang berani untuk mengingatkan Rasulullah. Begitu selesai zikir, beliau langsung keluar menuju, ya, keluar dari masjid untuk menuju ke pintu masjid. Di situ ada Abu Bakar dan Umar juga ngomong-ngomong sama Rasulullah. Tiba-tiba datanglah Dzul Yadain. Perhatikan di sini. Faqala lahu dzul yadain, maka berkatalah kepada beliau dzul yadain. Ya, dia mengatakan, aqasuratis salatu ya Rasulullah am nasita? Wahai Rasulullah, apakah salatnya itu dikosor? Ya, aqasuratis salatu. Apakah salatnya itu dikosor wahai Rasulullah? Am nasita, atau mungkin Anda lupa? Begitu. Ya, Rasulullah diingatkan sama dzul yadain. Wahai Rasulullah, ya, apakah tadi Anda telah mengqasar salat yang harusnya 4 rakaat kok cuma 2? Atau mungkin Anda lupa sehingga yang mestinya 4 Anda kerjakan cuma 2? Begitu. Faqala, maka demi mendengar ini Rasulullah pun berkata kepada sahabat-sahabat yang lain, "Ashadaqa dzul yadain?" Apakah benar dzul yadain ini? Apakah yang dikatakan oleh dzul yadain itu benar bahwa saya itu salat cuma 2 rakaat? Begitu. Faqalan nasu, maka para sahabat yang lain mengatakan, "Na'am, benar wahai Rasulullah, yakni bahwa Anda telah mengerjakan salat cuma 2 rakaat. Padahal duhur itu mestinya berapa, ikhwan? 4 rakaat, masyaallah." Perhatikan ini ya. Maka setelah mengetahui ya bahwa ternyata beliau ini tadi lupa, yang tadinya 4 rakaat dikerjakan cuma 2 rakaat, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pun langsung berdiri. Wa shalla raka'ataini ukhrayaini, kemudian beliau melakukan salat 2 rakaat yang selainnya atau yang lainnya, artinya nambahi lagi 2 rakaat yang masih kurang tadi. Summa sallama, lalu beliau salam. Summa kabbara, lalu beliau takbir lagi. Summa sajada misla sujudihi, lalu beliau langsung sujud seperti sujud dalam salatnya. Au atwala, atau lebih panjang. Summa rafa'a, lalu bangkit dari sujudnya. Summa kabbara, lalu takbir lagi. Fa sajada misla sujudihi, lalu beliau sujud yang kedua seperti sujud yang tadi ya. Summa rafa'a, lalu beliau pun apa, bangkit dari apa, sujudnya. Akhrajal Bukhari wa Muslim ya. Naam. Ismu dzul yadain, nama dari dzul yadain yang asli adalah apa itu? Naam, Khorbaq. Ya, Khorbaq itu nama aslinya, namun beliau dikenal dengan dzul yadain. Dzul yadain artinya apa? Yang mempunyai kedua tangan, yang mempunyai dua tangan. Lu kabeh kan punya dua tangan, hanya saja memang beliau ini punya kelainan. Ya, betul-betul tangannya agak panjang dan besar ya. Begitu sehingga wallahu alam beliau dinamai dengan nama itu, dikenal dengan nama itu. Atau boleh saja istilah dzul yadain ini ya, karena dia adalah orang yang gemar bersedekah, gemar melakukan apa ini? Yakni kebaikan-kebaikan dengan menggunakan tangannya. Orangnya cekatan, rajin membantu orang, rajin bersedekah, sehingga boleh jadi dengannya dinamai dzul yadain. Nama aslinya adalah Harbaq. Wallahu a'lam bishawab. Syahidnya di sini ya kawan, tadi Rasulullah itu lupa ya, lupa yang mestinya duhur itu 4 rakaat dikerjakan cuma 2 rakaat dan sudah salam lagi. Maka ketika ingat dan waktunya masih pendek, maka segera berdiri ya, meskipun tidak dengan takbiratul ihram lagi, langsung berdiri dan sholat ya, dengan apa, dengan 2 rakaat tambahan, dengan 2 rakaat yang ditambahkan, lalu setelah itu ya salam. Nah setelah salam baru sujud sahwi. Lu kenapa begitu? Iya, karena salamnya double ya kan, tadi salam yang pertama sudah, ini berarti ada tambahan. Meskipun 2 rakaatnya kurang, tapi ketika ditambahkan berarti nanti salamnya 2 kali. Nah kalau salamnya 2 kali berarti di sini dia memberikan tambahan sholat. Nah kalau ada tambahan sholat seperti ini, tambahan gerakan sholat semacam ini, berarti menambah rukun ya. Berarti dalam perkara ini maka sujud sahwinya adalah setelah salam ya. Itu kalau ada tambahan. Tapi kalau ada kekurangan maka sujud sahwinya sebelum salam. Di sini ikhwan, lu kan tadi kurang 2 rakaat. Naam, betul kurang 2 rakaat. Maka didatangkan 2 rakaat. Tetapi dengan melakukan salam 2 kali, salam yang pertama dengan salam yang kedua, berarti ada tambahan, iya kan? Lah, tambahan gerakan rukun semacam ini maka mengharuskan sujud sahwinya itu dilakukan setelah salam. Setelah salam baru sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan, sujud sahwi itu doanya apa? Kalau di sekolah-sekolah dulu diajarkan oleh guru-guru kita, katanya Doanya adalah Subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah zat yang tidak apa? Tidak tidur dan juga tidak lupa. Namun doa semacam ini tidak ada dalilnya dari sunnah Rasulullah SAW. Ya, tidak ada riwayat-riwayat yang sahih secara khusus menceritakan tentang apa doa sujud sahwi itu. Sehingga sujud sahwi itu ya ikhwan, ya doanya adalah kata para ulama dikembalikan kepada sujud pada umumnya, yaitu sujud dengan doa-doa sujud subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli atau subhana rabbiyal a'la, sudah cukup seperti itu ya. Nah, itu. Nah, dan juga dalam hadis ini terdapat pelajaran seperti tadi, kalau lupanya itu jaraknya masih dekat, maka segera datangkan kekurangannya dan lakukan sujud sahwi. Itu begitu. Berarti apa? Rukunnya apa masih bisa dikejar dan dilakukan. Nah, dan sholatnya sah yang demikian itu. Kemudian yang kedua, terakhir, wa amma idza fasala fasilun tawilun. Adapun apabila antara sholat yang dikerjakan tadi kemudian dengan ingatnya itu terpisah dengan jarak pemisah yang panjang, yang jauh waktunya, ai zamanun tawilun, waktu yang sangat lama, fa innahu yu'idu sholata, maka hendaknya dia wajib mengulang sholatnya kullaha, semuanya. Kenapa? Libutlaniha, karena telah batal sholatnya tersebut, bitarki ruknin min arkani sholat, dengan sebab dia meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukunnya sholat. Begitu. Ulangi lagi ya. Jadi apabila orang tadi sholatnya lupa misalnya harusnya ya kurang 2 rakaat, kok kemudian dibiarkan, terus baru ingat setelah 2 jam atau 3 jam kemudian, ya begitu. Berarti waktunya panjang apa pendek ini? Panjang, ya. Sudah lama atau bahkan 1 jam sajalah misalnya baru ingat. Nah, begitu. Loh, ya tadi kan kelihatannya kurang 2. Maka dalam perkara ini batal semua sholat yang dia kerjakan tadi, enggak sah. Maka wajib dia mengulang secara keseluruhannya. Harus mengerjakan lagi sholat 4 rakaat secara sempurna. Ya, enggak apa-apa karena batal. Sudah lama dan lewat waktunya, begitu. Tapi kalau ingatnya cuma sebentar sebagaimana dalam hadis Dzulyadzain ini, maka ya ikhwan, hendaknya kita nah seperti itu, langsung berdiri nambahi kekurangannya dan segera salam, kemudian kita melakukan sujud sahwi. Contoh lagi, ada yang biasa masbuk, ya sukanya masbuk kalau terlambat, misalnya Mas Ali ini yo senangnya masbuk. Misalnya dia terlambat sehingga ketinggalan 1 rakaat. Ya, ketika imamnya tasyahud akhir, dia ikut tasyahud akhir. Padahal harusnya dia nanti nambahi berapa rakaat? 1 rakaat yang kurang, iya kan? Begitu. Tapi begitu imamnya salam, dia pun ikut salam. Assalamualaikum. Salaman. Begitu habis salam mau zikir, ingat, "Loh, yo, aku tadi kan masbuk, terlambat kurang 1 rakaat." Harusnya bagaimana, Ali? Berdiri lagi, nambah 1 rakaat. Iya kan? Terus kemudian setelah itu selesai 1 rakaat tasyahud akhir, kemudian apa sujud sahwinya di mana? Setelah salam atau sebelum salam? Setelah salam. Kenapa setelah salam? Ya, kenapa Ali? Karena apa? Kenapa Salman? Loh, kok enggak tahu tadi sudah dijelaskan. Kenapa Habib? Ah, enggak tahu juga, piye. Haidar. Lo enggak tahu Musa? Aduh, jawabannya enggak tahu semua. Ibrahim. Kenapa? Ya lupa, ya kan lupa. Terus? Dua salatnya? Di luar salat. Lupanya. Lah ya jelas ingat. Lah ya ingatnya jelas di luar salat ini. Enggak, maksudnya begini Ibrahim. Ini kan Ali tadi terlambat 1 rakaat, iya kan? Nah, begitu imamnya misalnya salam pada rakaat yang 4 salam, kan dia berarti kurang 1 rakaat, iya kan? Maka dia ikut salam ternyata. Begitu selesai salam, mau zikir dia, terus ingat, "Loh iya, tadi kan aku kurang 1 rakaat. Kok sudah salam?" Maka segera dia berdiri untuk menambahi 1 rakaat kekurangannya, iya kan? Dia tambahi sampai kemudian tasyahud akhir. Ya, nambah 1 rakaat. Terus pertanyaan saya, nah kan di sini harus sujud sahwi toh karena lupa. Nah, pertanyaan, sujud sahwinya kapan? Sebelum salam atau sudah salam? Sebelum, alasannya apa? Iya kurang, karena alasannya kurang. Tapi antum nambahin dua kali salam loh. Salam yang pertama sudah, salam yang kedua sudah, ya kan? Berarti tambah salam. Seperti kasus hadis ini tadi, dzulyadain. Berarti apa? Salam apa? Sudah salamnya kapan? Sebelum, antum masih sebelum ya, ya wes. Antum Ibrahim, salamnya sesawinya kapan? Sesudah, alasannya apa sudah? Lu mesti kan alasannya itu. Ah ya, gimana Ibrahim? Haris, Karena di luar sholat, apa yang di luar sholat? Apa yang di luar sholat? Sujudnya, iya. Maksudnya sujudnya di luar sholat itu sebelum salam atau sesudah salam? Sesudah salam. Kenapa sudah salam? Jawaban alasannya apa? Menurut? Paham gak ini soalnya? Muhammad, apa alasannya Muhammad? Antum juga setuju di luar, di luar apa? Setelah salam atau sudah salam Muhammad? Setelah salam. Iya, alasannya apa? Apa dalilnya? Ya dalilnya di sini tadi, ya. Iya, karena dia memberikan menambah rukun sholat. Rukunnya apa tadi? Salamnya kan dua kali akhirnya, iya kan? Meskipun dia kekurangan satu rakaat, dia tambahi, datangkan satu rakaat tadi. Tapi bersamaan dengan dia apa? Salam tadi, maka otomatis dia melakukan dua salam, iya kan? Salam pertama tadi, baru tiga rakaat dia sudah salam. Terus sekarang yang kedua, dia tambahin rakaat kemudian salam. Kan salamnya dua kali kan? Nah, ketika menambahi semacam ini berarti kelebihan. Kalau kelebihan gerakan sholat atau rukun sholat seperti ini, maka sujud sahwinya adalah setelah salam. Ya, kalau ada kekurangan maka sebelum salam. Begitu. Tapi kalau misalnya begini antum, ya. Sholat misalnya sendirian. Sendirian. Baru tiga rakaat, ya. Mau salam begini, baru tiga rakaat mau salam, terus ingat, oh iya, belum ini, tambahi lagi satu rakaat, ya. Atau ketika itu misalnya antum ingat, ya, baru tiga rakaat antum jadi imam misalnya, baru tiga rakaat antum sudah mau tasyahud dan salam, diingatkan sama jamaah, subhanallah, berarti antum tambahi, berdiri lagi satu rakaat, ya. Nah nanti ketika mau salam, maka hendaknya sujud sahwi dulu. Karena ingatnya adalah masih dalam sholat dan itu adalah sebelum sempurnanya sholat. Nanti insya Allah pada pembahasan sujud sahwi akan dibahas lebih detail tentang masalah ini dan khilaf-khilafnya. Walhasil berdasarkan hadis dzulyadain ini, ya, maka ya ikhwan, maka orang yang meninggalkan rukun-rukun sholat dengan sengaja atau salah satunya, maka batal sholatnya. Kalau itu dengan sengaja. Kalau lupa, maka perinciannya seperti ini. Kalau waktunya pendek, masih dekat setelah selesai sholat, maka na'am, ya, langsung dikerjakan dan ditambahi kekurangan sholatnya, tapi dengan sujud sahwi. Adapun kalau ingatnya baru setelah panjang beberapa jam kemudian baru ingat, maka ya wajib diulang sholatnya dengan sempurna. Kalau tiga rakaat tiga rakaat, empat rakaat ya empat rakaat, ya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Nah selesailah sudah rukun-rukun sholat. Insya Allah akan kita bahas berikutnya tentang berbagai perkara yang terkait dengan masalah kewajiban-kewajiban di dalam sholat dan yang selainnya, atau nah perkara-perkara yang termasuk perkara-perkara yang apa ya di dalam sholat lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu saja dulu yang bisa kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanak wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Gimana, Pak? Salawat yang paling pendek. Ya tadi yang paling pendek sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam kitab-kitab yang kita tulis, ya kan? Namanya Nabi kan disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Nama Nabi Muhammad terus ada tulisan kecil sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling ringkas. Ya, begitu. Dalam arti yang paling ringkas ketika perintah, karena apa? Itu semua terkandung dua perkara. yaitu mendoakan salawat dan salam kepada Nabi. Sebagaimana perintah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu kalau kita mendengar nama Nabi disebut harus salawat dengan cara tadi sallallahu alaihi wasallam. Atau orang-orang umum biasanya Allahumma salli wa sallim alaihi. Begitu ya. Allahumma salli wa sallim alaihi. Itu juga boleh. Karena apa? Di dalamnya juga mengandung doa salawat dan salam kepada Rasul. Tetapi dalam salat salawatnya tidak ada yang lebih pendek kecuali dengan cara itu tadi, mengikuti yang diajarkan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim, dan seterusnya dari berbagai apa bentuk-bentuk salawat yang disyariatkan di dalam salat. Tapi kalau di luar salat ya itu tadi, kita boleh meringkas pendek dengan sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak boleh lagi diringkas lagi SAW. Gitu ya. Ada itu orang nulis nama Nabi Muhammad ditulis Nabi Muhammad SAW. Kalau nulis Allah SWT, gitu ya. Nah, begitu. Enggak perlu, enggak boleh seperti itu. Bahkan Syekh Salim Al-Hilali dalam Bahjatun Nadirin Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan termasuk ya kebiasaan yang bid'ah atau kebiasaan yang tidak baik itu adalah perbuatan seperti tadi, meringkas-ringkas doa. Sallallahu alaihi wasallam ditulis dalam bahasa dengan apa itu? Bukan SAW, bahasa Indonesia itu. Sallallahu alaihi wasallam S Sot, ditulis Sot gitu aja ya. Ayo, Nabi Muhammad Sot gitu toh. Ditulis gitu dalam bahasa Arab, Sot gitu toh. Oh, apa Sot itu? Nah, itu ternyata sallallahu alaihi wasallam lebih ringkas lagi. Bahasa Indonesia saya mending SAW. Saw. Atau SWT ya, sweet gitu ya. Sweet atau SWT ya. Sampai gitu. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Kalau Ja'far Matali bilang itu disingkat-singkat, nama bagus-bagus kok singkat. Contohnya lagi Ahlussunnah Wal Jamaah disingkat Aswaja. Kayak merek panci. Aswaja. Tahu Aswaja ya? Nah, orang lain itu biasanya itu bangga dengan singkatan itu. Kami adalah Aswaja. Oh, Ahlussunnah Wal Jamaah. Wah, itulah kebiasaan. Jadi begitu, Pak, ya. Nah, itu. Makanya kalau kita nulis dianjurkan nulis Nabi Muhammad, tulis yang lengkap sallallahu alaihi wasallam. Kalau kesuwen, karena mungkin kita meringkas catatan dari keterangannya Ustaz, ya kita kalau kesuwen ya kita kasih jarak. Nama Nabi Muhammad dikasih jarak. Terus nanti kalau sudah ada selo waktu ya, segang waktu ditulis sallallahu alaihi wasallam begitu. Tapi kalau enggak sempat nulis SAW apa sallallahu alaihi wasallam, maka dikasih jarak dulu nyarat yang lain panjang. Ketika menyebut Nabi Muhammad dikasih jarak lagi, nanti kalau ketika ada senggang waktu ditulis yang lengkap sallallahu alaihi wasallam, kasih doa itu, itulah doa karena perintahnya begitu. Nah, dalam satu majelis beda lagi. Kalau dalam satu majelis seperti ini ya, maka ketika mad'u orang yang mendengar taklim ya, mendengar Nabi Muhammad disebut, dia wajib mengucapkan selawat. Yang wajib yang hanya sekali saja ya, yang wajib itu adalah sekali, minimalnya sekali, sehingga harus mengucapkan sallallahu alaihi wasallam ya, minimalnya sekali saja. Kalau tidak sama sekali dosa dia ya, dosa dia begitu, karena tidak melaksanakan perintah Allah dalam hadis, dalam ayat tadi ya. Demikian dalam hadis Rasulullah mengatakan pernah ketika apa melihat ya Rasulullah sallam Jibril berdoa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu ya, ya rogima anfum ri'in, ya sungguh celaka orang itu. Siapa itu? Yaitu orang yang apabila disebut namamu di sisi dia, tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Didoakan celaka oleh malaikat Jibril, lalu didoakan sama Rasulullah, amin, semoga dikabulkan. Begitu. Artinya apa? Malaikat Jibril mendoakan orang yang apabila disebut nama Nabi Muhammad, kok dia enggak mau solawat? Hah, didoakan kejelekan, celaka dia. Rogima'an fumri'in artinya apa? Hidung orang itu berlepotan dengan tanah, ditepoi tanah, pelak begitu ya, sebagai bentuk penghinaan. Itu istilahnya rogima'an fu, hidung orang itu berlepotan dengan tanah, ditepok, pelak gitu ya. Nah, jadi kita ambil lempung, ambil apa? Pasir tanah, ditepoi wajahnya begini. Nah, begitu. Itu namanya rogima'an fu. Jadi bentuk apa? Celaan. Bentuk apa? Penghinaan kepada orang seperti itu. Nah, maka Rasulullah mengatakan ya, itu tadi sungguh celaka, hina orang yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Yes, deh, biar tidur semua. Pada waktu? Iya, tasyahud. Jadi begini, ada pun masalah salawat, apakah dibaca pada saat tasyahud awal atau yang lain ya. Terus ya wes. Jadi ada pun masalah salawat, apakah dibaca di masyarakat awal tadi, itu khilaf para ulama. ya, batasan tasyahud awal itu apa, tahiyat awal itu apakah sampai akhir selesai sholawat ataukah tidak, ada khilaf dalam perkara ini. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat sholat nabinya, beliau menyebutkan di sana bahwa bacaan sholat, bacaan tasyahud atau tahiyat baik awal atau akhir itu sama, sama harus selesai sampai sholawat selesai, itu begitu ya. Adapun para ulama lain termasuk guru kami yaitu Syekh Muhammad Nizam Hafidzullah di dalam kitab Fathul Awam Syarah Bulughul Maram, beliau merojihkan pendapat yang menyatakan bahwa tasyahud awal atau tahiyat awal itu hanya sampai pada itu aja, tasyahud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul, sudah cukup, setelah itu berdiri atau ya Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau misalnya itu kalau diringkas enggak boleh, harus sampai akhir. Begitu. Karena orang umum kan begitu. Kalau orang umum kan cuma sampai apa? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita langsung berdiri. Iya. Padahal harusnya sampai terakhir, begitu. Ya, tadi guru kami hanya sampai pada tasyahud saja. Jadi setelah attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, langsung ngadeg. Dan ini pendapatnya Syekh Utsaimin. Ya, pendapatnya Syekh Utsaimin, beliau mengeluarkan riwayat-riwayat demikian. Jadi kalau Syekh Albani, lah, beliau mengatakan sama antara tasyahud awal dan akhir sama, harus sampai selesai salam. Selesai apa? Yaitu ucapan selawat. Begitu. Silakan diamalkan dua-duanya. Nah, kalau di krian, ya. Nah, kalau saya mengamalkan sampai akhir, sampai sekarang. Tasyahud awal atau akhir sama, sampai selawat selesai. Tapi kalau Ustaz Abu Saif dia di krian ngamalkan yang di pendapatnya Syekh Utsaimin itu, sehingga kadang-kadang para jamaah, loh kok cepat men Ustaz, langsung berdiri. Nah begitu ditanya, kok cepat sekali Ustaz, kita belum selesai ini. Oh tadi ana cuma baca sampai ini aja karena diamalkan ini. Oh gitu. Wallahu a'lam. Iya. Terus bagaimana pendapat baca Syekh Utsaimin dan juga apa itu Syekh Utsaimin dalam kitab Fathul Alam tersebut yang kami ketahui. Wallahu a'lam. Ngerti lagi? Nah, barakallahu fikum. Hadir. Apa itu kalau selesai? Oh, gitu ya. Anak am, iya. Ya, itu berdoa, berta'awud, berlindung dari kepada Allah dari empat perkara. Itu selesai dari apa, baca selawat, ya kan? Naam sebelum salam, maka disyariatkan berdoa dengan meminta kepada Allah perlindungan dari empat perkara tadi. Nah, perlindungan pada empat perkara ini hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Juga ada khilaf para ulama. Syekh Al-Albani mengatakan dalam Syekh Al-Albani wajib. Ya, tapi guru kami melainkan dan tidak sunnah. Gitu ya. Nah, dan banyak sekali ya, khilaf dalam para ulama itu ijtihad ya. Karena memang apa? Kita lihat sesuai dalilnya ada. Yang paling penting daripada kita ini apa, untuk lepas dari khilaf yang ada, kita amalkan. Karena ada sunnahnya, ada perintahnya, kita amalkan saja. Kalau kita mengamalkan, kalau seandainya hukumnya wajib, ya kita alhamdulillah selamat. Tapi kalau hukumnya sunnah, kita malah menambah keutamaan, kan begitu. Iya, sehingga dengan begitu, kalau ada contoh dan perintahnya, ya kita amalkan begitu saja. Lepas dari hukumnya wajib atau sunnah. Ya, termasuk sholat tahiyatul masjid, masuk masjid itu, apa hukumnya? Ini khilaf dari dulu para ulama. Ya, adapun Syekh Al-Albani rahimahullah dan para ulama yang lain mengatakan wajib. Wajib. Termasuk guru kami Syekh Muhammad Nizam mengatakan wajib, tapi saya ya sunnah. Ya, sunnah. Berdasarkan ijtihad beliau, disebutkan Syekh Utsaimin sunnah, begitu. Ya, ah begitu. Dan yang lainnya. Hilaf para ulama dalam masalah ini, dalam masalah ijtihadiyah. Tapi untuk lepas dari khilaf yang ada, afsan kita salat. Ya, datang ke masjid, sebelum duduk laksanakan salat dua rakaat. Ya, laksanakan sholat dua rakaat. Ya, dengan dua rakaat itu kita mengamalkan sunnah Rasulullah, lepas dari khilaf yang ada. Andaikan hukumnya wajib, kita enggak berdosa meninggalkannya. Apa kita sudah melaksanakannya. Tetapi ketika hukumnya sunnah, alhamdulillah kita menambah melaksanakan amalan sunnah Rasulullah. Kan begitu. Ah, wallahu a'lam bissawab. Cukup ya? Baik. Barakallahu fikum. Ya. Kalau puasa itu iya. Yeah.